Sama juga Ibnu Taimiyah merumuskan untuk memahami ilah itu ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Masa Tuhan itu dibagi tiga? Ya enggak. Menurut beliau untuk memahami tentang ketuhanan itu melalui tiga pemahaman itu, yaitu uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jadi itu tidak mengurangi sifat kesempurnaan Allah. Sama juga begitu. Ini Pak Haji ini adalah lengkap. Ada kupingnya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada tangannya. Ini rinciannya. Tapi semua sifat kesempurnaan itu milik Pak Haji. Itu seperti itu. Ini tidak mengurangi. Yang kedua itu hadis. Jadi hadis Nabi menjelaskan, dan itu hadis hasan, ya, barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari berturut-turut, maka akan diselamatkan dari azab kubur. Ya, dan juga ada riwayat yang lain, yang sholat 40 waktu di Masjid Nabawi juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sudah saya baca itu ya. Itu merupakan hadis Nabi. Oke, monggo berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan Ustadz tentang masjid, fungsi masjid di zaman Rasulullah dan di zaman sekarang itu masjid digunakan untuk resepsi pernikahan. Itu gimana hukumnya Ustadz? Yang kedua, saya pernah membaca di SPBU himbauan MUI membeli BBM bersubsidi bagi orang yang kaya hukumnya haram. Gimana ijma dan kiasnya menurut ulama? Terus yang ketiga, menurut MUI juga masalah rokok anak yang di bawah umur 17 tahun hukumnya haram membeli rokok. Bagaimana kalau umurnya di atas 18 tahun? Padahal rokok itu mengandung, kemarin saya membaca di filternya itu mengandung plasma darah babi. Gimana Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Yang pertama, masjid ini tempat semua persoalan umat. Ya, untuk sholat, untuk ngaji, untuk musyawarah perang, dan untuk pernikahan. Sunnah akad nikah di dalam masjid. Kata Rasulullah, waj'aluhu fil masajid wadribuhu bidufuf. Jadikanlah itu pernikahan itu di masjid dan tabuhlah dufuf terbang. Tahu terbang? Hah? Ya, penerbang yang enggak punya pesawat. Jadi boleh saja pernikahan di masjid, cuma tentu harus mengikuti adabul masjid, tata krama masjid. Di zaman Nabi para sahabat akad nikah juga di masjid. Boleh. Ya. Wadribuhu fil bidufub, ya. Tapi ya tentu jangan kemudian melanggar tata krama masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mungkin anjuran per orang. Secara fatwa saya enggak menemukan fatwanya MUI tentang pom bensin itu. Kok begitu kecilnya MUI ngurusin pom bensin itu? Ya. Itu mungkin yang biar yang punya pom bensin enggak rugi nulis seperti itu, dicatut MUI. Banyak yang bertuliskan halal. Itu sebenarnya itu bukan MUI. Ya, bukan MUI. Enggak pernah MUI buat fatwa tentang pom bensin, enggak pernah. Enggak pernah. Yang mungkin ketika kasus kenaikan BBM, ada seorang ulama dari MUI ditanya tentang bagaimana hukumnya ini, dia jawab. Bukan fatwa, ya jawaban orang per orang. Kalau fatwa itu melalui proses pengkajian, penelitian, musyawarah komisi fatwa, lalu itu diputuskan, itu fatwa. Kalau jawaban per orang, itu menjawab pertanyaan saja, bukan fatwa. Gitu ya. Nah, yang ketiga tadi apa? Rokok itu masalah khilafiyah. Yang jelas di zaman Nabi rokok itu belum ada. Belum ada. Di zaman Nabi rokok itu belum ada. Nah, kemudian bagaimana menghukumi rokok? Nah, ini ulama berbeda. Ada yang melihatnya rokok itu membahayakan. Tapi tingkat kebahayaannya tidak sampai memabukkan. Sehingga ini dikiaskan kemana? Ini beda. Kalau rokok itu memang difatwakan. Di Padang tahun 2005 itu. Tentang rokok. Ya. Jadi rokok ini amrun khilafiyah, amrun istihadi. Secara sore di Al-Quran, di hadis enggak ada. Innamar rokok itu enggak ada. Enggak ada. Farka'u ma'arroki'in namanya itu enggak ada. Enggak ada. Itu istihadi. Nah, ulama melihat rokok ini apa ilatnya? Rokok ini membahayakan, mengakibatkan apa penyakit. Bahkan satu gambarnya di rokok ya kan gambarnya tengkorak ya. Membahayakan. Tapi apakah sampai tingkatan memabukkan? Nah, ulama melihat tidak, tidak seperti khamr. Kalau khamr apa? Memabukkan. Nah, rokok tidak sampai memabukkan, tapi mengandung bahaya kepada siapa? Terutama kepada wanita hamil dan anak-anak kecil. Sehingga MUI itu fatwanya rokok sesuatu yang berbeda pendapat ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Makruh. Tapi kalau itu jelas mengakibatkan bahaya seperti kepada anak kecil dan wanita hamil, maka hukumnya haram. Kalau pasti membawa bahaya, bukan masalah umurnya, pasti membawa bahaya itu haram. Itulah ya. Makanya ini masalah ijtihadi. Ya, tentu ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang menghalalkan. Itu amrun ijtihadi. Masalah ini, ya silahkan. Cuma hati-hati, Pak, kalau merokok, Pak. Mun mati somet, Pak.